dahulu kala keempat elemen itu hidup bersama. Kemudian semuanya berubah saat negara api menyerang. Ketika dunia membutuhkan avatar, dia menghilang. Antin palayun rombeng, ma ija pakai baju rombeng. Rombeng. Api kucing. Kucing. Kucing. Ya, kok aku sih? Ya udah deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemana ya teman-teman? Kok pada tinggalin aku sih? Padahal kan gigiku kan gak bolong. 100 tahun telah berlalu. Akhirnya negara api pun menguasai dunia. Inilah awal dari cerita Ninja Hitori. Minasan, moshi-moshi. Sebentar, sepertinya salah. Oh iya, minasan, konnichiwa. Kita jumpa lagi bersama kami, Kabaret Okashi, yang akan mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Ninja Hitori. Selamat menyaksikan. Beruntungnya diriku memilikimu, berikan cahaya temani langkahku. Andai sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak kurasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Reiko-chan, kita kan sudah pacaran lama, tapi kok ayah kamu sepertinya gak setuju kalau saya jadi calon menantu. Reiko juga bingung. Papa emang orangnya keras kayak batu. Siang om. Kamu mau melamar anak saya? Kamu sudah siap apa saja? Mobil, rumah, tabungan, kartu kredit, asuransi, NPWP, NPWP, nomor pokok, wajib pajak. Belum punya om. Kamu tidak pelit sama anak saya, tapi kamu pelit sama negara. Apa kata dunia? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Bukan merajuk, ku sungguh cinta. Pokoknya saya tidak akan menerima kamu sebagai menantu. Tapi om. Tapi ada opsi lain. Kamu harus membela negara dan menjadi seorang ninja. Tolong dipikir-pikir lagi. Hitori, gomene. Ayo Reiko, kita pulang. Aduh, mau melamar Reiko aja susah. Harus punya NPWP segala. Kalau enggak, jadi ninja. Aduh, koran. Gimana dong? Koran. Bang. Ada koran apa aja bang? Ada koran pikiran rakyat, pikiran sorangan, pikiran orang, dan koran sindo bang. Yang mana maunya bang? Gak mau. Saya mau koran yang isinya khusus tentang ninja. Ado, ini koran ninjo. Isinya tentang tinjauan gubernur, wali koto, sampai butuh ijo. Ado juga tentang caro menanam buah melinjo. Mau ida bang? Ya udah, saya beli deh. Berapa harganya? Harganya cenggo. Cenggo berapa? Ado, panjang pala awani. Masa abang tidak tahu? Cenggo itu 1.500. Ya udah. Thank you. Muka boleh ganteng, tapi otak bodoh kayak kebo. Eh, monyong lo. Dasar tukang koran yang aneh. Universitas Bengau Buduk membuka penerimaan mahasiswa baru untuk menjadi seorang ninja dengan masa pendidikan 4 tahun dan mendapatkan ijazah plus NPWP. Nah, ini yang saya mau. Cocok atuh. Tapi alamatnya di mana ya? Universitas Bengau Buduk tepat berada di belakang Anda. Ah, kalau gini enggak usah beli koran. Shisuresimasu. Hai, dozo. Ah, jadi gini. Loh. Shisuresimasu. Hai, dozo. Sebenarnya saya mau Shisuresimasu. Hai, dozo. Saya teh mau nanya. Hai, dozo, dozo. Saya mau jadi seorang ninja. Dozo. Katanya perguruan Bengau Buduk menerima mahasiswa baru menjadi seorang ninja ya? Dozo, dozo. Dari tadi dozo, dozo. Jadi gimana? Haiya, lu orang banyak tanya. Kalau lu pengen jadi seorang ninja, oe mesti lihat lu punya ijazah dulu ah. Haiya. Ah, kalau ijazah saya bawa. Nah, ini ijazah saya. Aha, aha. Haiya, lu orang punya name kecil ah. Lu kagak bisa jadi ninja. Aduh, Cici, tolong dong, bisalah. Haiya, oke lah kalau begitu. Oe punya jalan belakang, tapi jangan bilang siapa-siapa. Lu orang mesti bayar 5 juta, 100 ribu untuk biaya kuliah 4 tahun. Haiya. Loh, 4.900.000-nya? Haiya, lu orang bego ah. Itu untuk registrasi NPWP. Aduh, saya gak pengen lewat belakang, Ci. Lewat depan aja gimana? Haiya, oe pusing ah. Kalau begitu, oe kasih kelas lain ah. Kelas apa, Ci? Kelas karyawan ah. Jadi ninja? Haiya, bukan ah. Jadi tukang ronda. Ah, dikirain jadi ninja, malah disuruh ngeronda. Udah ah, gak jadi, Ci. Ya sudah, kalau tidak mau. Oe, permisi dulu. Yudadayu, babayu. Aduh, ternyata susah jadi seorang ninja. Eh, itu orang kayaknya guru ninja deh. Coba ah, saya tanya. Permisi mbah. Kalau lihat muka mbah, mbah pasti guru ninja ya? Lah bukan. Saya ini bukan guru ninja. Tapi saya ini Ki Jakabaka yang terkenal itu loh. Masa kamu tidak tahu? Oh, Ki Jakabaka yang terkenal sakti itu ya? Lah bukan. Bukan yang sakti. Tapi yang paling baka. Tanya aja sama anak-anak Himade. Siapa yang paling baka? Ya saya, Jaka. Puas, puas. Tak sobek-sobek gue. Terus, apa lagi? Gini mah, sebenarnya saya pengen jadi seorang ninja. Tapi saya bingung mesti kemana. Oh, sampean pengen jadi seorang ninja toh? Sama saya saja. Bisa mbah? Lah bisa. Nanti kamu saya anterin ke perguruan Bengau Buduk yang ada di situ itu loh. Ah, sama juga bohong. Kirain bisa jadi murid mbah. Udah? Ya sudah. Mau jadi ninja kok malah ke saya. Orang saya tukang ngurusin MPWP. Ah, gagal maning, gagal maning. Eh, kamu. Kenapa ada di sini? Kamu enggak tahu ini wilayah kerajaan api. Oh, maaf. Saya enggak tahu. Eh, tar dulu. Kalau kamu sudah masuk wilayah kami, kamu tidak bisa keluar kecuali bayar pajak jalan atau nomor pokok wajib pajak, disingkat MPWP. Justru saya lagi cari NPWP. Kalau begitu, kamu harus kami tahan. Tolong, tolong. Siapa aja? Tolong saya dong, saya mau ditahan. Tolong, tolong. Siapa aja? Tolong saya dong, saya mau ditahan. Tolong, tolong. Sorewa kan kenai. Ayolah bang, tolong, tolong saya. Ikan teri makan kue. Sorry, bukan urusan gue. Ayolah bang, walaupun emang bukan urusan abang. Pelit amat sih. Nani, nan kaita. Kamu bilang saya keci. Coba bilang sekali lagi. Pelit. Saha eta. Pelit. Pelit. Pelit. Pelit. Pelit. Yamero. Pelit. Pelit. Cukup. Pelit. Pelit. Stop. Pelit. Pelit. Udah dong. Pelit. Pelit. Pelit. Pelit. Pelit. Ngajak berantem lu ya? Ayo, siapa takut? Soto mate! Sakit. Sugeh. Keren. Gerakan cepet banget. Sampai terlihat bayangannya. Makasih ya. Makasih ya. Nih bayarannya. Ah, kurang bos. BBM udah naik. Loh, masa segitu kurang? Ya kurang loh. Belum bayar kostum sama wig. Gimana sih? Ya udah. Nih saya tambah. Cukup ya. Lain kali kalau saya diserang, saya SMS lagi ya. Oke deh bos, makasih ya. Guru, guru hebat sekali. Terima saya sebagai murid guru dong. Apa? Kamu ingin menjadi murid saya? Membaca saja aku sulit. Apalagi terima murid. Dasar berit. Belajar sendiri. Permisi. Guru, ru, ru, ru. Heh, sombong sekali. Baiklah, tidak ada cara lain. Kalau begitu, aku akan mencoba menjadi ninja sendiri. Yaitu Ninja Hitori. Akhirnya Hitori mencoba menjadi seorang ninja demi untuk hidup bersama Reiko. Sementara itu di desa Sukadamai sedang terjadi sesuatu. Tunduk. Nonggeng. Colok. Ludahin. Hacui. Ampun bang. Atuh tolong. Enggak satu lah. Tonggar relut. Enggak sebaikan. Nah, gitu atuh. Tunduk. Antri sembako di STBA. Pangeran Zuko telah tiba. Hei, saya dengar ada yang berani sama kerajaan api. Dan menyerang anak buah saya. Bos dengar dari siapa, bos? Saya dengar dari dia, betul? Oh, saya dengar dari dia, pak. Loh, gimana sih? Justru saya dengar dari bapak ini. Lah, bukan saya. Wong saya malah dapat info dari dia. Haiya, lu orang jangan asal tunjuk ah. Loh. Sebentar. Kayaknya ada yang gak beres nih. Cik, kumpul lah, kumpul. Ayo, semuanya kumpul. Jadi sebenarnya kata siapa? Oh, jadi semua dengar dari saya? Cepat, cari dia! Tunduk! Nonggeng! Colok! Bos, ini bos! Orangnya udah ketemu, bos! Tarik! Mana orangnya? Ini, bos! Sesuai dengan ciri-cirinya! Ada codet di pipi! Bukan dia! Codetnya memang mirip, tapi gantengnya kurang. Buang. Ayo cari lagi. Bos, sepertinya dia nggak ada di sini. Jadi gimana, bos? Ya sudah, kalau begitu kita sandra anak dari salah satu warga sini. Cepat. Yang mana, bos? Yang mana saja. Yang penting hidup. Bos, kalau yang itu gimana, bos? Yang mana? Yang itu, bos. Yang mana? Samperin dong. Masa gitu aja takut? Punten, Bu. Yang ini, bos. Eh, bego. Jangan yang itu. Itu mah kajur. Nanti anak-anak Himade pada marah loh. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lapor, bos. Saya bawa seorang anak. Anak siapa yang kamu bawa? Anak monyet, bos. Eh, bukan yang itu. Cepat, cari lagi. Cup, cup, cup. Makannya banyak ya. Ayo nyambil semua, ayo. Ayo makan semua, ayo. Tolong, lepaskan anak saya. Dia tidak bersalah. Lebih baik bawa saja dia. Haiya, lu orang jangan asal tunjuk, Kak. Daripada Owe, lebih baik bawa saja dia. Dia kan paling makan. Dia sudah melepotkan jasa kita, itu? Loh, kok saya? Enak saja. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau kencing boleh sembarangan. Memang saya yang paling bakal, tapi anak-anak Himade cinta sama saya. Bukan begitu? Diam! Sudah! Saya tetap bawa dia. Beritahukan kepada si Codet Kenshin Himura. Kalau dia tidak datang ke Kerajaan Api, maka anak ini akan saya berikan kepada Kaisar untuk di... Mau diapain, bos? Mau di... apaan, bos? Ya di... Oh, sakit tenggorokan. Makanya makan Hexos. Makasih ya. Kamu baik banget sih sama gue. Perhatian lagi. Gue cium loh. Ya sudah. Ja, ikimashou. Yo, peep the style and the kids checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut, over basement tracks with rap stack. Got you backing us up like rewind that. We're just rolling with the rhythm, rise from the ashes of stylistic division. With these non-stop lyrics of life living, not to be forgotten, but still unforgiven. But in the meantime, there are those who wanna talk this and that. So I suppose that it gets to a point where it's gotta get hurt and get dirty with the... Futari? Sanin mana? Lagi main sama Yong, Nin. Main kemana? Ke rumah Gong, Nin. Oh, terus ngapain kamu kesini? Oh iya. Hitori, kamu harus pergi ke desa Sukadamai. Karena desa Sukadamai sudah menjadi suka rusuh. Apa? Suka rusuh? Kamu suka yang mana? Suka rusuh bagus juga sih. Ya sudah, biarkan saja. Sudah lama desa kita tidak ganti nama. Tapi Hitori, ada apa lagi sih? Bukan masalah nama, tapi Kerajaan Api telah merusak desa kita. Apa? Iya, dan Reiko telah diculik oleh mereka. Nani? Bukan Nani, tapi Reiko. Oh, Reiko. Apa? Iya, makanya kita sekarang harus ke sana untuk menyelamatkannya. Coto mati kudasai. Kita tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan Futari. Loh, bukan Futari, tapi Hitori yang melawan mereka. Apalagi Hitori? Bagaimana kalau Sanin? Tapi kan Sangnin lagi main sama Yongnin. Bukan Sanin adik kita, tapi kita bertiga. Paka. Kalau begitu, sekarang juga kita harus mencari pengendali angin. Maksudnya kipas angin? Bukan, tapi avatar. Coto. Tapi kak, di katalog gak ada merek avatar. Adanya Philips, Samsung, dan LG. Merek baru ya? Ada yang lebih bagus nggak? Yang lebih mahal banyak. Loh, kok jadi ke situ sih? Bukan merek kipas angin, tapi avatar sang pengendali angin. Oh, Kang Aan. Itu mah anak GS1. Futari? Maksudnya Eng, bukan Aan. Ayo Futari, kita pergi menemui Avatar. Ja, Iko. Pangeran Zuko menghadap Kaisar. Assalamualaikum. Ada orang enggak? Oi. Punten. Sar. Kaisar. Nanda. Ana apa tole? Lapor Kaisar. Kami tidak berhasil menangkap Kenshin Himura. Omae tachi ga bakada yo. Haiya. Lu orang dah sampai kok. Nangkap orang gitu saja tidak bisa. Haiya. Ah. Kaisar. Lebih baik lo punya anak buah hukum pancung saja. Jangan. Di negara saya tidak ada hukum pancung. Bagaimana kalau kita hukum tembak saja? Ah, tidak bisa. Oe maunya hukum pancung. Tembak pancung. Tembak pancung. Tembak pancung. Astagfirullah. Ente-ente ngeributin apa sih? Ana jadi pusing. Dari tadi pancung tembak, pancung tembak. Udah. Gini aja, bagaimana kalau kita pancung dulu, baru kita tembak? Astagfirullah. Kalau begitu, anak ke belakang dulu, mau siapin peralatannya. Astagfirullah. Hamba minta ampun, Kaisar. Jangan dipancung. Tapi, saya bawa hadiah buat Kaisar. Nani omoteru? Kami membawa seorang gadis untuk jaminan agar Kenshin menyerahkan diri. Agete kure. Bawakan Sandra ke sini. Lapor, Pangeran Zuko, tidak ada yang namanya Sandra, adanya juga ini. Itu loh yang kita bawa kemarin. Oh, yang itu. Dah, dasar bodoh, bilang dong dari tadi. Kamu diam saja di sini ya. Sit down, sit down. Good dog, good dog. Bos, ini bos Sandranya. Itai, ya betul, cakap. Nai, dami. Waduh, ayo tenan. Kalau yang ini saya suka. Haiya, lu jangan main selobok. Ah, Neng, daripada sama dia, lebih baik sama Oe saja. Ayo kita, oho, oho. Pertama ku melihatmu bergetar rasa hatiku, berdebar-debar jantungku, mungkin ku suka padamu. Ketika ku melihatnya berdetak-detak di dada, mungkin itu suatu pertanda bahwa ku suka padanya. Dia atau dia, ku pilih yang mana? Aku pusing untuk memilihnya. Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh cinta. Aku jatuh cinta kepada setiap wanita. Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh cinta. Harus bagaimana ku bingung memikirkannya. Nah, Anda sudah bawa alat-alatnya. Bagaimana kalau kita mulai saja hukumannya? Astagfirullah. Lu orang cicing ah. Hukumannya tidak jadi. Oe lagi sibuk belebut ini awewe. Amas ini Kaisar gelo. Dasar gelo. Enak saja. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Dia sukanya sama saya, bukan sama kamu. Jangan gel dulu. Ini awewe sukanya sama Oe. Betul. Diam, saya tidak suka sama kalian berdua. Saya lebih suka sama om itu. Ah, mimpi apa Anda semalam? Dapat cewek cantik gini. Syukuran, syukuran. Alhamdulillah. Ah, coba ente pegangin dulu alat-alatnya ya. Ah, benar? Ente suka sama Anna? kenangan pertama awal aku berjumpa. Kenangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Kalau begitu coy, Ana minta maaf. Dia ternyata suka sama Ana. Alhamdulillah. Dasar onta busuk. Cowok, lebih baik kita sate aja nih orang. Hayya. Saya setuju. Ayo kita bantai. Astagfirullah. Apa-apaan ini? Ente-ente berdua pada curang. Mau bersekutu ya? Kalau ngomong mulutnya tolong dijaga ya. Enak saja ngomong saya bersekutu. Saya enggak ada kutunya. Hayya, kalau Oe kagak ada kutu, tapi kecoa. Sudah, gak usah banyak ngomong. Cowa, ayo kita sika. Hayya. Aduh, kalau begini caranya, lama-lama Anna bisa mati. Lebih baik Anna permisi dulu. Astagfirullah. Aduh, perasaan aku gak enak deh. Kawaii. Onamae wa? Atashi Reiko desu. Kirei na namae. Zuko, kanojo ga suki da. Mari kita dengarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wah, nama yang bagus. Zuko, saya suka perempuan ini. Sudah ditranslate. Oh iya, hentikan. Hahaha. Akhirnya datang juga. Pentas idola cilik. Mama Mia, deal or no deal? Tardu, super syarat show, super syarat show, super syarat show. Waduh, remote-nya pasti rusak nih. Berani sekali kamu datang ke sini, Kenshin Himura. Lepaskan gadis itu. Ternyata kamu datang hanya untuk menyelamatkan gadis ini? So sweet. Tapi maaf, saya sudah tidak butuh kamu. Saya lebih suka gadis ini. Lepasin gak? Atau apa? Atau saya pergi dari sini. Sok atuh. Plenty tadi. Atulah. Tolongin. Balikin anak bapak itu. Kalau tidak, saya bisa mati dipukulin warga. Maaf, Kenshin. Itu bukan urusanku. Sorry, coy. Atulah. Tolongin. Tega banget sih sama gua. Ini semua gara-gara sampean. Pakai cari gara-gara sama kerajaan api sih. Pokoknya sekarang juga sampean harus bertanggung jawab. Ini juga udah tanggung jawab, Pak. Jangan banyak bacot. Warga. Papa, tolong Reiko, Pak. Reiko. Mau kemana? Tang ning nung. Kaisar, tolong lepaskan anak saya. Dia anak saya satu-satunya. Ibunya sudah tidak ada. Neneknya juga. Kakeknya juga. Apalagi suaminya. Belum nikah. Apalagi ya. Tolong Kaisar. Aduh. Jangan dia bapain. Cukup. Bawa bapak ini keluar. Ajak main catur kek. Atau kelereng kek. Baik Kaisar. Pak, bisa main catur? Oh bisa. Saya bisa main catur. Ayo Pak, mari. Papa, tolong Reiko Pak. Sebentar ya nak, Papa main catur dulu sama Pangeran Zuko. Kamu main aja ya. Tuh kan disuruh main. Ayo. Papa. Ayo. Hentikan, lepasin. Ayo. Jangan. Diam. Jangan hentikan, jangan lepasin. Ayo, diam. Kamu tidak apa-apa kan? Hitori! Kamu belum diapa-apain kan? Belum. Yah, kok belum sih? Sayang sekali. Kaisar! Anda tidak apa-apa, Kaisar! Kaisar! Yuhu! Kaisar! Kaisar! Halo! Kayaknya nggak ada orang deh. Jangan diganggu. Mungkin Kaisar sedang tidur. Ayo kita pergi dari sini. Kita teruskan main gundunya. Hiya! Saya Ninja Hitori. Saya Apatar. Kalian telah merusak desa Sukadamai. Betul. Dan menculik Reiko. Ya. Oleh karena itu, Kaisar kalian telah kami bunuh. Ya gitu. Ternyata benar. Kaisar kalian telah dibunuh. Oleh karena itu, bagaimana kalau sekarang kita cari pelakunya? Betul? Betul! Kita bakar hidup-hidup. Setuju! Diam! Saya lagi main catur nih. Ganggu konsentrasi aja. Kalau perlu kita sate. Oke banget tuh, oke. Iya bener. Kebetulan kita lagi lapar nih. Sama. Aduh, saya tidak suka sate. Kita cincang yuk. Hei, Avatar. Kita kesini kan mau menghancurkan kerajaan api. Gimana sih? Oh iya? Bohong. Kamu pasti bercanda. Serius? Oh iya? Shhh, jangan keras-keras, nanti ketahuan. Ketahuan gak ya? Oh, ternyata kamu yang gak bunuh Kaisar. Hore, ternyata ketahuan. Pintar. Nih, pelakunya. Cepet tangkap. Nanti kabur. Diam. Kalian semua bisa diam gak? Tapi Pangeran Zuko, mereka telah membunuh Kaisar. Apa? Skagmat? Apa? Kurang ngajar. Gara-gara kalian, saya kalah main catur. Kalau begitu, ayo maneh gelut jeng aing. Hei monyet, saya nggak butuh bantuan kamu. Sana, ayo kita mulai. Ternyata cuma segitu kehebatan kalian. Sekarang juga kalian harus modar. Hitori. Kamu mau kemana, cantik? Hitori, tolong Reiko. Zuko, lepaskan dia. Kalau kau berani menyakitinya, aku akan... Aku akan apa? Aduh, ampun. Ini sih bukan monyet biasa, tapi monyet spesial. Kerasakti naik ikan pari. Daripada mati, lebih baik kita lari. Hitori! Reiko, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dan aku tidak bisa mendapatkan NPWP. Gak apa-apa, Hitori. Kamu tidak usah memikirkan hal itu. Mungkin. Aku tidak bisa menjadi pendampingmu. Hitori, kamu tadi bilang apa? Mungkin aku tidak bisa menjadi pendampingmu. Bilang apa? Bilang apa? Paka. Mungkin aku sudah tidak pantas bersamamu lagi. Kamu tidak menyesal? Mungkin ini sudah menjadi takdirku. Hitori, bagus aku begitu karena aku telah menemukan penggantimu. Mojat. Mashima ga ibi kata. Kerasakti, maukah kau menikahiku? Reiko, aku tadi cuma bercanda. Reiko, jadi ini pilihanmu. Boleh kan? Boleh, boleh. Asalkan dia punya NPWP. Kasih dan Reiko. Reiko. Cerita Ninja Hitori. Akhirnya Reiko memilih Kerasakti untuk menjadi pasangan hidupnya. Kasihannya Hitori. Makanya Hitori, kalau jadi orang jangan sok jagoan dan jangan menilai orang hanya dari penampilan. Ini cerita Ninja Hitori atau Lutung Kasarung ya. Sudahlah, kami Kabaret Okasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Astagfirullah, yang lain pada kemana? Kenapa Anda ditinggalin sendirian? Lupanya nih orang sembunyi di sini ya. Cawa, si Onta Busu ada di sini. Lah, rupanya di sini toh. Tak golek inang dingin di eneng kene. Haiya, ayo kita pancung ah. Pancung. Kita tembak juga. Astagfirullah. Anda mesti kabur lagi. Assalamualaikum. Atalam.